somarnaro di diaro kapi adiga tomar pesta suku suku sude jol mahu alusi bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Adona salah dia dona hurang gabe boya sabar boro dok tapi lo jado amang alului hape so adong na hot dia. Wama bae no kucu dia mada dulu wak boru boru paso na koni nongi gabe asing do sude jol nada ma merengau ai so ubo do be na mangonu wo. Mahoru di Anom mayo ma'ah.